Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam biografi Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Barbisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, terkait dengan pujian-pujian para ulama terkhusus dari kalangan masayikh beliau yang telah disebutkan sebelumnya. Itu adalah pujian-pujian yang mayoritasnya adalah masayikh beliau, guru-guru beliau yang memujinya. Karena memang sebagian daripada guru-guru beliau juga merupakan murid beliau, dalam artian timbal balik. Guru dari sisi usia jauh, beliau masih muda, gurunya sudah sepuh. Akan tetapi, diakui akan keilmuannya. Sehingga tidak malu untuk mengambil ilmu dari Al-Bukhari, muridnya. Dan dalam keadaan seperti itu, sang guru memuji dengan pujian-pujian yang luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyatakan, "Mastaswartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ali ibn al-Madini. Wa rubbama kuntu aghrabu 'alayhi atau ughribu 'alayhi." Mastaswartu nafsi, tidak pernah aku merasa kecil. Ya, inda ahadin, di sisi seorang pun, illa inda Ali bin al-Madini, kecuali di sisi Ali bin al-Madini. Ali ibn Ja'far, Ali bin Abdillah bin Ja'far, yang lebih dikenal dengan Ali bin al-Madini, guru daripada Al-Imam Bukhari dan selevel dengan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Yahya bin Ma'in. Satu tobaqah, satu peringkat. Beliau menyatakan, "Mastazkartu nafsi 'inda ahadin illa 'inda Ali bin al-Madini." Kalimat bukan menunjukkan kesombongan, tetapi memang keadaan demikian dimaklumi dan difahami setiap daripada para ulama mengakui akan hal tersebut. Dan tujuan Al-Imam Al-Bukhari mengucapkan kalimat ini adalah untuk memuji Ali bin al-Madini, gurunya. Bahwa beliau adalah seorang yang luar biasa. Aku tidak pernah merasa kecil diriku di sisi seorang pun kecuali di sisi Ali bin al-Madini. Wa rubbama kuntu aghribu 'alayhi. Atau aghribu 'alayhi. Artinya, dan terkadang aku membawakan sesuatu yang asing atasnya. Artinya, terkadang ada hadis-hadis yang hatta Ali bin al-Madini pun tidak mengetahuinya. Sisi dari keutamaan Al-Imam al-Bukhari. Berkata Hamid bin Ahmad, "Fadzukira hadzal kalam li Ali bin al-Madini." Hamid bin Ahmad mengatakan ucapan Al-Bukhari ini kemudian disebutkan, disampaikan kepada gurunya, kepada Ali bin Al-Madini, bahwa Abu Abdullah mengucapkan kalimat ini, tidak pernah merasa kecil di hadapan seorang pun, kecil di hadapan kau ya Syekh. Maka Ali bin Al-Madini menyatakan, "Dak kaulah, tinggalkan ucapan dia itu. Wa ma ra'a mithla nafsi." Dia adalah orang yang tidak melihat ada orang yang semisal diri. Ini artinya orang yang luar biasa sekali. Berkata Imam Al-Bukhari pula, "Kana Ali ibn al-Madini yas'alani an suyukh Khurasan." Dahulu Ali ibn al-Madini pernah bertanya kepadaku tentang masyayikh Khurasan. Ditanyakan tentang fulan, fulan, fulan. Ya, karena Al-Bukhari adalah seorang yang ma'ruf dengan rihlah dalam thalabul ilm. Ya. Dari belahan-belahan bumi. Maka Ali bin al-Madini bertanya kepada Bukhari tentang masyayikh yang ada di Khurasan. Fakuntu adkuru lahu Muhammad bin Salam. Maka di antara yang aku sebutkan kepada beliau adalah Muhammad bin Salam. Fala ya'rifu. Ternyata Ali bin al-Madini tidak mengenali. Ila an qala li yauman, hingga pada suatu hari Ali bin al-Madini mengatakan kepadaku, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, kullu man athnaita alaihi fa huwa indana radhi." Setiap orang yang engkau puji, kau sebutkan namanya dan engkau puji, walaupun aku tidak mengenalnya, maka dia itu di sisi kami adalah orang yang diridhoi. Artinya, orang yang dipuji oleh Imam Bukhari berarti orang yang terpercaya di sisi kami. Orang yang terpercaya di sisimu berarti terpercaya pula di sisi kami. Ini juga menunjukkan akan keutamaan besar dari Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan kembali, "Dzakarani ashabu Amr ibn Ali al-Fallas di hadithin." Amr ibn Ali al-Fallas sering dinukil dalam Sahih Bukhari, gurunya, di antara guru-guru daripada Imam Bukhari. "Dzakarani ashab Amr ibn Ali al-Fallas." Murid-murid, ashab ini maksudnya adalah murid-muridnya. Rekan-rekan daripada Amr ibn Ali al-Fallas mudzakarah denganku. Dihadithin dengan satu hadis. Ini kebiasaan daripada ahlul hadis, mereka sering mudzakarah satu dengan yang lain. "Fakultu la a'rifu." Maka aku katakan, aku tidak tahu. Hadis yang disebutkan oleh siapa? Rekan-rekan dalam artian, ya ini murid-muridnya. Murid-murid al-Fallas. Amr ibn Ali al-Fallas. Rahimahullah. Maka di saat menyebutkan hadis, ternyata Bukhari mengatakan, "Ana la'arif." Aku enggak tahu. La'arifu. Hadis ini aku enggak tahu. Fa'sarru bidzalik. Maka mereka pun gembira dengan itu. Ini ada hadis yang Bukhari enggak tahu. Kan begitu. Senang sekali. Ini juga menunjukkan keutamaan, ya kan? Sampai-sampai orang senang ada sesuatu yang tidak diketahui sama dia. Fasaru bidzalik, mereka pun senang, gembira. Wasaru ila Amr ibn Ali. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke gurunya. Amr ibn Ali al-Fallas rahimahullah. Faqalu lahu, lantas mereka berkata kepada al-Fallas, "Dzakarana Muhammad ibn Ismail fi haditsin." Muhammad bin Ismail, ya, kami mudzakarah dengan beliau, dengan Al-Bukhari, dengan satu hadis. "Falam ya'rifu." Ternyata dia tidak tahu. Senang sekali. Sampaikan kepada Al-Fallas. Faqala Amr bin Ali. Maka Amr bin Ali menyatakan, "Hadithun la ya'rifu Muhammad bin Ismail laisa bihadith." Hadis tidak diketahui sama Muhammad bin Ismail berarti bukan hadis. Wow. Nah, gitu ya. Langsung. Lu, kok ngono. Ternyata bukan hadis. Artinya ini merupakan ujian. Ujian kepada Al-Bukhari rahimahullah. Dari gurunya. Abu Amr Al-Kirmani menyatakan, Sami'tu Amr ibn Ali Al-Fallas yaqul. Aku mendengar Amr bin Ali Al-Fallas menyatakan, Sadiqi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari laisa bi khurasan mithlah. Rekanku Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tidak ada orang yang semisalnya di negeri Khurasan. Ya, Khurasan ini kalau sekarang maksudnya Iran, daerah-daerah sana. Daerah Iran. Berkata Roja Ibn Roja Al-Hafidh. Fadlu Muhammad ibn Ismail ala al-ulama ka fadli rijal ala nisa. Keutamaan Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, di atas para ulama itu seperti keutamaan kaum lelaki di atas kaum wanita. Yani berada satu derajat di atas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walir rijali 'alaihinna daraja. Dan kaum lelaki berada di atas satu derajat di atas para wanita. Dan Roja Ibn Roja Al-Hafidh juga menyatakan huwa ayatun min ayatillah tamshi 'ala dhahril 'arsy. Dia itu merupakan ayat daripada ayat-ayat Allah, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang berjalan di atas muka. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan bacakan satu kisah yang menakjubkan terkait dengan Al-Bukhari. Berkata Al-Husain ibn Harith, la a'lam anni ra'aitu mithla Muhammad ibn Ismail ka'annahu lam yukhlaq illa lil hadith. Aku tidak ketahui ada seseorang yang aku lihat semisal dengan Muhammad bin Ismail. Seolah-olah orang ini tidak dicipta kecuali untuk hadis. Seolah-olah tidak dicipta kecuali untuk hadis. Berkata Ahmad ibn Du, aku mendengar Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Keduanya berkata, ma ra'aina mitla Muhammad ibn Ismail. Kami tidak pernah melihat ada orang yang semisal Muhammad bin Ismail. Ini juga merupakan pujian yang tiada tara. Di mana pujian ini disampaikan di masa para ahlul hadis itu jumlahnya sangat banyak sekali. Para ulama ahlul hadis banyak sekali. Sampai dikatakan tidak pernah kami melihat orang semisal Muhammad bin Ismail. Padahal yang menyatakan adalah Ibn Abi Syaibah dan Ibn Numair. Dua orang ulama masyhurin. Dan Ibn Abi Syaibah bahkan menyebut Al-Bukhari dengan Al-Bazil. Al-Bazil itu artinya adalah Al-Kamil. Al-Bazil. Ini yang sempurna. At-Tirmidzi. Di situ benar. Ibnu Numair apa? Ibnu Munayyir. Numer kan? Iya. Ibnu Numer. Karena ada Abdullah Ibnu Munayyir, ada Abdullah Ibnu Numer. Baik. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, kana Muhammad ibn Ismail inda Abdullah ibn Munayyir. Faqala lahu lamma qama. Ya Aba Abdullah, ja'alakallah zain hadhil ummah. At-Tirmidzi menyatakan, Sahih Sunan ini ya, Abu Isa Tirmidzi. Satu, yakni satu tabaqat dengan Al-Bukhari. Aqran. Sedangkan Muhammad ibn Ismail, Abdullah ibn Munayyir, itu levelnya di atas. Guru daripada Al-Bukhari. Guru daripada At-Tirmidzi. Maka, Abdullah ibn Munayyir menyatakan, Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, di saat Bukhari bangun bangkit berdiri dari majlisnya. Ja'alakallah zain hadil ummah. Semoga Allah menjadikan engkau hiasan bagi umat ini. Kemudian Abu Isa At-Tirmidzi menyatakan, fastajaballahu ta'ala fi. Allah pun mengijabai doa daripada Ibnu Munayyir pada muridnya Bukhari rahimahullah. Berkata Abu Abdullah Al-Firabri, muridnya ini ya, Al-Firabri murid daripada Bukhari. Ra'aitu Abdullah Ibnu Munayyir yaktubu 'anil Bukhari. Aku melihat, yakni melihat sendiri langsung bahwa Abdullah Ibnu Munayyir ini guru daripada Bukhari. Yaktubu 'anil Bukhari, justru menulis mencatat dari Bukhari. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku sendiri mendengar bahwa Ibnu Munayyir menyatakan, ana min talamidzati, aku ini termasuk daripada bilangan murid-muridnya dia. Gurunya lho padahal ini, Ibnu Munayyir mengatakan bahwa aku ini masuk dalam bilangan murid-muridnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abdullah Ibnu Munayyir min syuyukhil Bukhari. Abdullah Ibnu Munayyir adalah bagian daripada guru-gurunya Bukhari. Qad hadatsa anhu fil Jami' as-Sahih. Di mana Bukhari telah meriwayatkan hadisnya di dalam Al-Jami' as-Sahih, yaitu Sahih Bukhari. Wa qala, dan Bukhari mengatakan tentang gurunya ini, lam ara mithlah, aku tidak melihat orang yang semisalnya. Wa kanat wafatuhu sanah mata Ahmad bin Hanbal, dan meninggalnya Ibnu Munayyir adalah di hari meninggalnya Ahmad bin Hanbal. Bukan di hari ya. Mungkin maksudnya adalah di tahun meninggalnya Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam. Di tahun meninggalnya Al-Imam Ahmad. Berkata Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, sami'tu Yahya bin Ja'far Al-Baikundi yaqul, aku mendengar Yahya bin Ja'far Al-Baikundi, guru daripada Bukhari juga, mengatakan, "Law qadartu an azid min umri fi umri Muhammad bin Ismail la fa'altu." Seandainya saja aku sanggup untuk menambahkan umurku pada umur Bukhari, ini saya aku tambahkan. Ya ini akan aku lakukan itu. Fa inna mauti yakunu maut rajulin wahid, karena kematianku hanya kematian satu orang. Wa maut Muhammad ibn Ismail fihi dhahabul ilm, sedangkan kematian beliau sama seperti hilangnya ilmu, perginya ilmu, karena yang ada pada beliau adalah sekian gudang ilmu. Dan Al-Baikundi juga mengatakan, laula anta, kalau seandainya bukan karena engkau wahai Bukhari, masa tabtul is di Bukhara, aku tidak merasa nyaman tinggal di negeri Bukhara ini. Berkata Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Muhammad ibn Ismail imam, faman lam yaj'alhu imaman fattahimhu. Muhammad bin Ismail itu adalah imam. Siapa yang tidak menjadikan dia sebagai imam, maka tuduhlah dia. Tuduh agamanya. Ini orang bermasalah begitu. Orang yang tidak menjadikan Al-Bukhari sebagai imam berarti ini orang yang bermasalah. Kemudian Al-Musnadi juga menyatakan, Hufaz zamanina salata. Abdullah ibn Muhammad Al-Musnadi bisa jadi juga merupakan gurunya. Jadi kemungkinan Al-Hafidz menyebutkan di sini adalah bilangan daripada guru-guru Bukhari semua. Ini pujian-pujian dari guru-gurunya. Hufat zamanina talata. Hufat zaman kita ini, Ubad ini bukan penghafal Quran ya. Di masa tersebut, hafalan Al-Quran itu bukan suatu yang wah. Menghafal Al-Quran usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Banyak di sana, di zaman tersebut. Anak-anak usia-usia segitu sudah hafal Quran banyak. Huffaz di sini adalah hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Itu disebut Huffazul Hadis. Disebut Huffaz. Huffaz zaman ini salata. Huffaznya zaman kita ini ada 3. Maka yang disebutkan pertama kali oleh Al-Musnadi adalah Al-Bukhari. Ali ibn Hajar atau Ali ibn Hujr. Ali ibn Hujr mengatakan, Akhrajat Khurasan salatah. Khurasan mengeluarkan 3. Ini 3 tokoh utama, ulama besar. Gitu. Maka yang disebutkan oleh Ali ibn Hujr yang pertama adalah Al-Bukhari. Babada Abi Al-Bukhari yang pertama. Wa huwa absaruhum wa 'alamuhum bil hadis wa afqahuhu. Dan beliau ini, Bukhari maksudnya, adalah yang paling basir, ya, paling luas ilmunya, paling faqih, ya, paling mendalam ilmunya dalam masalah bidang hadis dan paling faqih. Wa la 'alamu ahadan mithlah, dan aku tidak pernah mengetahui ada seseorang yang semisal dia. Berkata Ahmad bin Ishaq As-Sarmari, "Man arada an yandura ila faqih bihaqqi wa sidqi fal yandur ila Muhammad bin Ismail." Siapa yang ingin untuk memandang kepada seorang faqih dengan sebenarnya, dengan kejujurannya, yakni bihaqqi wa sidqi, dengan sebenar-benar maksudnya. Barang siapa yang hendak memandang kepada seorang faqih dengan yang sebenar-benarnya dan sejati-sejatinya, fal yandur ila Muhammad bin Ismail. Hendaknya dia memandang kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hasyid. Hasyid dengan syah ya. Bukan dengan sin. Hasyid rahimahullah mengatakan, Ra'aitu Amr ibn Zurarah wa Muhammad bin Rafi' inda Muhammad bin Ismail. Aku melihat Amr bin Zurarah dan Muhammad bin Rafi' keduanya di sisi Muhammad bin Ismail. Wa huma yas'alani. Keduanya bertanya kepada Bukhari. An ilalil hadis. Bertanya tentang illah-illah hadis. Ya, yakni catat-catat yang ada pada hadis. Falamma qama qala. Maka di saat kemudian keduanya itu berdiri, keduanya mengatakan liman hadharal majlis, kepada orang yang hadir di majlis tersebut, la tabda'u an Abi Abdillah, fa innahu afqah minna wa a'lamu absar. Jangan kalian tertipu oleh Abu Abdillah. Beliau itu adalah orang yang lebih faqih dari kami, lebih mengetahui dan lebih luas ilmunya. Bahkan Ishab ibn Rahuyah mengatakan kalimat yang serupa dengan itu, wa absar. Disebutkan masih oleh Hasyid rahimahullah, kunna yauman inda Ishaq ibn Rahuyah. Dahulu kami di si Ishaq ibn Rahuyah. Wa Amr ibn Zurarah. Wa huwa yastamli ala Abi Abdillah. Dalam keadaan dia yastamli ala Abi Abdillah. Minta diimla. Ya, didiktekan hati atas Abu Abdillah. Wa ashabul hadis yaktubun anhu, dalam keadaan ashabul hadis mencatat darinya. Wa Ishaq yaqul, dan Ishaq ibn Rahuyah pada saat itu ada di situ, Ishaq menyatakan wa absar min, ya lebih berilmu dariku. Wa kana Abu Abdillah idzaka syaban, padahal Abu Abdillah pada saat itu masih seorang pemuda. Baik. Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Ja'far menyatakan, "Lamma mata Ahmad bin Harb An-Naisaburi, raqiba Ishaq bin Rahuyah wa Muhammad ibn Ismail yasyi'an janazatah. Di saat Ahmad ibn Harb An-Naisaburi meninggal dunia, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahu ya, dan Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, keduanya yasyi'ani, yakni mengiringi jenazahnya, mengiringi jenazah daripada Ahmad ibn Harb An-Naisaburi rahimahullah, guru daripada Bukhari juga, Ahmad ibn Harb An-Naisaburi. Wa kuntu asma ahlal ma'rifah yang duru wa yaqulu, dan aku mendengar ahlul ma'rifah, yakni para ulama hadis, yang durun wa yaqulu, mereka memandang ke arah keduanya, ke arah Ishaq dan Bukhari. Yaqulun, mereka menyatakan Muhammad afqah min Ishaq. Muhammad lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuya. Itu gambaran daripada pujian-pujian para ulama dari kalangan masayikh Al-Bukhari sendiri. Ya, pujian-pujian ulama dari kalangan guru-guru Al-Bukhari. Dikumpulkan oleh Al-Hafidh. Ya, dalam hadis sharih. Baik. Berikutnya adalah pujian-pujian rekan-rekan Bukhari serta sebagian daripada muridnya terhadap Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan sebagian kecilnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis sharih. Rekan-rekan dalam artian yakni satu tabaqat dengan Al-Bukhari. Dan memang sengaja yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidh hanya sebatas imma gurunya wa imma rekannya wa imma muridnya, itu saja. Adapun pujian ulama yang datang setelah Bukhari, maka bisa menghabiskan kertas kalau ditulis. Kalau ditulis maka bisa menghabiskan kertas. Karena saking banyaknya. Sehingga dicukupkan dari orang-orang yang langsung melihat. Dan langsung menyaksikan tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada Bukhari. Guru-gurunya, ya, rekan-rekannya, dan yang di bawahnya, murid-muridnya. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, rekan, lam tasrut Khurasan qat ahfad min Muhammad bin Ismail. Khurasan tidaklah mengeluarkan seorang pun yang lebih hafid dari Muhammad bin Ismail. Walaqadima minha ilal Iraq a'lam minhu. Dan tidak pula datang dari Khurasan menuju ke negeri Iraq. Masuk di sana adalah Kufah, Baghdad, Basrah, itu Iraq semua. Dan pada masa itu, Iraq merupakan ibu kotanya para thullabul hadis. Artinya merupakan induk daripada banyaknya para ulama di sana. Ulama hadis. Ima di Basra, ima di Kufah, ima di Baghdad. Sehingga disebutkan di sini oleh Abu Hatim Ar-Razi, wala qadima minha ilal Iraq a'lam minhu. Dan tidak ada yang datang dari Khurasan menuju ke Iraq seseorang yang lebih alim dari. Berkata Muhammad bin Harith, sa'atu Abu Zur'ah. Abu Zur'ah juga Ar-Razi selevel dengan Bukhari satu tabaqat. Aku bertanya kepada Abu Zur'ah an Ibn Lahiyah. Abdullah Ibn Lahiyah. Faqala li. Maka Abu Zur'ah berkata tentang Abdullah Ibn Lahiyah kepadaku. Tarokahu Abu Abdullah. Sekedar mencukupkan dengan kalimat tersebut. Tarokahu Abu Abdullah. Ini sudah merupakan pujian. Abdullah Ibn Lahiyah ditinggalkan hadisnya oleh Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari. Al-Ijli menyatakan, ma ra'aitu mithla Muhammad ibn Ismail. Al-Ikli, Al-Husain ibn Muhammad ibn Ubay. Aku tidak pernah melihat orang yang semisal Muhammad bin Ismail. Wa Muslim hafid. Walakinnahu lam yabluk mablak Muhammad bin Ismail. Dan Muslim ibn Hajjaj. Murid daripada Bukhari. Muslim hafid. Akan tetapi beliau tidak sampai kedudukan sebagaimana kedudukan Muhammad bin Ismail. Al-Ijri juga menyatakan, wa ra'aitu Aba Zur'ah wa Aba Hatim yastami'ani ilaih. Dan aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dua ulama kibar ya, ma'ruf. Keduanya mendengar dengan seksama terhadap Bukhari. Wa kana ummatan minal umam. Dan beliau yakni Al-Bukhari adalah umat daripada umat-umat yang ada. Satu orang disebut umat. Dayyinan fadilan. Yakni ahli ibadah. Yang memiliki keutamaan. Yuhsinu kulla syai. Mahir dalam segala perkara. Wa kana a'lami Muhammad ibn Yahya al-Zuhli. Bikada wa kada. Dan beliau ini lebih alim dibandingkan gurunya. Muhammad bin Yahya al-Zuhli. Lebih alim dibandingkan guru Bukhari sendiri. Muhammad bin Yahya al-Zuhli. Bikada wa kada. Dengan jarak yang sekian-sekian. Jauh di atas Muhammad bin Yahya al-Zuhli rahimahullah. Dan Muhammad bin Yahya al-Zuhli imam besar. Ya, bisa dilihat dalam biografi. Keutamaan-keutamaannya. Tetapi kata Al-Ijli bahwa Al-Bukhari jauh lebih alim daripada gurunya Muhammad bin Yahya al-Zuhli bikadha wa kadha. Berkata Ad-Darimi. Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi. Qad ra'aitul ulama bil haramain wal hijaz wa syam wal iraq. Fama ra'aitu fihim ajma' min Muhammad bin Ismail. Aku telah melihat para ulama di Haramain, Makkah Madinah, di Hijaz, di Syam, di Irak. Maka aku tidak pernah melihat pada mereka yang lebih mencakup dalam artian lebih menguasai ilmu dibandingkan Muhammad bin Ismail. Lebih dalam keilmuannya, lebih kokoh dibandingkan Muhammad bin Ismail. Ad-Darimi juga menyatakan huwa a'lamuna wa aqahuna wa aktharuna talaban. Beliau adalah orang yang paling berilmu di antara kami, paling faqihnya dan paling banyaknya menuntut ilmu. Ilmu hadis. Dan pernah Ad-Darimi, Abdul bin Abdurrahman, Ad-Darimi rahimahullah ditanya tentang satu hadis. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan bahwa Al-Bukhari mensahihkannya. Maka beliau menyatakan Muhammad bin Ismail absar bin. Dia lebih tahu daripada saya. Wahuwa aqyas khalqillah. Dan dia, yakni Bukhari, adalah makhluk Allah yang paling cerdas. Aqala anillah ma'amarobihi. Paling memahami tentang apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa naha'anhu dan apa yang Allah larang darinya. Min kitabih dari kitabnya, dari Al-Quran. Wala lisan nabi dan dari lisan nabinya ini hadis-hadis nabi. Idza qara'a Muhammad Al-Qur'an syaghula qalbu wa basaru wa sam'u. Apabila Bukhari membaca Al-Qur'an, maka hatinya, pandangannya, pendengarannya semuanya yakni tersibukkan dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Wa tafakkara fi amsali dan memikirkan dengan yang semisalnya. Padanan daripada ayat-ayat tersebut. Ya ini mentadaburinya dengan tadabur yang sebenar-benarnya. Wa arafa halalahu min harami. Dan paham terhadap halal haram. Itu kata Ad-Darimi. Berkata Abu Thayyib Hatim ibn Mansur, "Kana Muhammad ibn Ismail ayat min ayatillah fi basari wa nafadhi fil ilm. Muhammad bin Ismail merupakan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pandangannya yang tembus dalam masalah ilmu. Berkata Abu Sahal Mahmud Ibnu Nadhr Al-Faqih. Abu Sahal Al-Faqih menyatakan dakhaltu Al-Basrah wasyam wal Hijaz wal Kufah wa ra'aitu ulama'aha fa kullama jara dzikra fa kullama jara dzikru Muhammad bin Ismail faddaluhu ala anfusihim. Aku telah masuk negeri Basrah. Aku juga telah memasuki negeri Syam. Aku telah memasuki negeri Hijaz. Aku telah memasuki negeri Kufah. Dan aku telah melihat para ulama-ulama di negeri-negeri tersebut. Maka setiap kali tersebut nama Muhammad bin Ismail pada mereka-mereka ini, pada para ulama negeri-negeri tersebut, fadluhu ala anfusihim, mereka lebih mengunggulkan dia dibanding diri-diri mereka sendiri. Artinya mereka semua mengatakan, wa afqah minni, absar minni, a'lam minni bi hadis, dan seterusnya. Berkata Abu Sahal Mahmud ibn Nadhr Al-Faqih, sami'tu akthar min 30 aliman min ulama Misr. Aku telah mendengar lebih daripada 30 alim dari ulama-ulama negeri-negeri. Yaqulun, mereka mengatakan, hajatuna fid dunya an-nadhar ila Muhammad ibn Ismail. Kebutuhan kami di dunia ini adalah memandang kepada Muhammad ibn Ismail. Kebutuhan kami saat ini adalah bertemu dan bisa memandang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Saya berkata, Salih bin Muhammad Jazarah, mara'aitu khurasanian afham min Muhammad bin Ismail. Aku tidak pernah melihat seorang dari negeri Khurasan yang lebih paham, lebih faqih dibandingkan Muhammad bin Ismail. Karena ahfaduhum lil hadis. Beliau adalah orang yang paling hafidnya dalam hadis. Wa kuntu astamlilahu bi Baghdad. Dan dulu aku pernah minta imla kepada beliau di Baghdad. Minta. Ya, dan ini rekan ya, dalam artian rekan tapi juga sekaligus murid, bisa dikatakan demikian. Karena minta supaya diimlakkan hadis-hadis begitu. Di Baghdad. Di Irak. Fabalagha man hadara al-majlis 20 alfan. Maka ternyata yang hadir dalam majlis tersebut, majlis imlak tadi ya. Ini majlis tahdid. Sampai 20 ribu. Ini sama seperti daurah BJIC kemarin mungkin ya. Penuh manusia. Ya kalau di BJIC ada mikrofonnya. Ada mukabir sautnya. Nah ini butuh pada mustamli. Ya. Mustamli itu yang menjadi penyambung lidah. Di saat Al-Imam Al-Bukhari menyatakan haddatsana fulan, qala akhbarana fulan. Di saat Imam Bukhari menyatakan haddatsana fulan, maka mustamli yang di situ menyatakan haddatsana fulan. Sampai yang di ujung sana yang mendengar kalimat tadi, haddatsana fulan. Sampai lagi di sana lagi, haddatsana fulan. Sampai terus. Begitu. Namanya mustamli. Yang menyambung lidah, menyampaikan hadis. Sampai 20 ribu. Tadi yang terakhir ini mungkin masih banyak sebelumnya, cuman kita ambil yang terakhir di sini. Ditanya Al-Hafidz Abdul Abbas Al-Fadl Ibnu Abbas yang lebih makruf dengan sebutan Fadlu Karrazi. Abdul Abbas ditanya, "Ayyuma ahfad, Muhammad bin Ismail atau Abu Zur'ah?" Siapa yang lebih hafid? Muhammad bin Ismail ataukah Abu Zur'ah Ar-Razi? Maka Abdul Abbas menyatakan, lam akun iltaqaitu ma'a Muhammad bin Ismail. Aku sebelumnya belum pernah bertemu dengan Muhammad bin Ismail. Fastaqbalani ma baina Helwan wa Baghdad. Lantas beliau, yakni Muhammad bin Ismail, ya, menjemputku di satu tempat antara Helwan dengan Baghdad. Tempat di situ. Faroja'tu ma'a. Kemudian aku balik bersama dengan beliau, ya, menuju ke Baghdad. Marhalah, di satu marhalah, satu yakni jarak perjalanan begitu. Wajahatu kullal juhd. Ya, padahal ini Abu Abbas, ya, seorang imam. Aku berusaha sekuat tenaga. Ala an ati bi haditsin, untuk aku datangkan satu hadis la ya'rifuhu, yang dia tidak mengetahui. Ya. Ya Abu Abdullah, hadisan fulan an fulan an fulan. Langsung bisa ditanggap sama Bukhari. Oh, itu hadis ini. Hadasana fulan. Oh, itu hadis ini. Hadasana fulan. Ah, ini hadis ini. Terus aku berusaha yang paling kuangel, paling sulit, paling kelihatannya ini enggak bisa ini. Ternyata ini bisa semuanya. Artinya apa? Betul-betul kuasai dengan baik sama Bukhari. Perhatikan kalimatnya, jahat tukulal juhud. Aku berusaha sekuat tenagaku. Langsung mendatangkan satu hadis saja. La ya'rifuhu, yang dia tidak mengetahui. Fama amkanani, maka tidak bisa aku lakukan. Tidak sanggup aku melakukan. Waha ana dha, aghribu ala abi sur'ah. Adada sya'ri ra'si. Dan adapun diriku terhadap Abu Sur'ah, ya, aku mampu mendatangkan hadis-hadis yang dia tidak ketahui, ya, dia masa gharib begitu, ini hadis apa ini, yang dia tidak ketahui sebanyak hitungan rambut di kepalanya. Sebanyak hitungan rambut di kepalanya. Artinya tidak bisa dibandingkan. Ini Al-Bukhari. Abu Sur'ah imam besar, kabir. Tetapi kata Abu Abbas, tidak bisa dibandingkan. Aku berusaha satu saja hadis untuk Bukhari tidak mampu menebaknya, kan tidak sanggup. Seluruh hadis-hadis yang saya sebutkan bisa semuanya. Adapun kepada Abu Sur'ah, ya, banyak sekali hadis-hadis yang tidak beliau ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Astaghfirullahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.